الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله يا kembali kita bisa melanjutkan ya al majlis al thalith wal ashrun min majalisi matni Abi Suja' atau matni al-ghayati wa taqrib, masih dengan kita menggunakan kitab at-tadhhib fi adillati matni al-ghayati wa taqrib yang merupakan syarah dari matan ghayah wa taqrib di karya Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullahu taala, yang pembahasan yang setelah lalu ya sudah kita bahas ya tentang hal-hal yang haram dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. Ya wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya. Ya haram dengan sebab haid dan nifas ya 8 hal. 8 hal yang diharamkan karena sebab haid dan nifas. As-salatu was-sawmu wa qira'atul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Ya, yang pertama adalah salat, ya, dan juga puasa. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat menyentuh mushaf dan membawanya. Yang kelima masuk ke dalam masjid. Yang keenam at-tawaf. Ya, yang ketujuh al-wadu, ya, berhubungan suami istri. Yang kedelapan al-istimta'u bima baina surrati war-rukbah, ya, bersenang-senang atau menikmati pada bagian antara pusar hingga lutut. Wa hadha qaulul jadid li Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dan sudah kita bahas tentang dalil-dalilnya. Kemudian ya Al-Qadhi Abu Suja' yang melanjutkan pembahasan pada orang junub. Ya, pada orang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Ya, haram bagi orang yang junub, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, khamsatu asya. 5 hal. Ya, 5 hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang pertama as-salatu. Ya, yang pertama adalah salat. Wa qira'atul Qur'an. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi wa hamluhu. Ya, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Qur'an serta membawanya. Wa tawafu. Yang keempat tawaf. Wa lubthu fil masjid. Yang kelima adalah menetap di masjid. Ya, menetap atau tinggal diam di masjid. Ya, 5 hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang junub. Ya, yahrumu 'alal junubi, haram bagi orang yang junub. Ya, al-junub secara bahasa maknanya al-bu'du. Ya, jauh. Ya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, sedangkan al-junub atau al-janabah, ya, maknanya secara bahasa, ya, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, huwa ghairu tahiri min inzalin aw mujawazati khitanin, yakni orang yang tidak tahir, tidak suci dengan sebab inzal, sebab keluar mani, ya, seperti orang yang tertidur atau mimpi, atau mukhalatati khit atau mujawazati khitan, atau karena sebab melewati khitan, yakni khitan laki-laki bertemu dengan khitan wanita. Ya, maka itu ya definisi dari ya janabah. Ya. Ya. Sebagian ulama mendefinisikan mukhalatatur rajuli almar'ah, ya, bercampurnya laki-laki dengan wanita, tapi ini definisi yang agak kurang. Kenapa? Karena seseorang yang keluar mani karena sebab mimpi itu pun dinamakan junub. Ya, dinamakan junub dan dia terkena janabah. Ya, maka lebih tepat jika sebab junub itu dua, inzal keluar mani, ya, atau mujawazatu al-khitan. Ya, khitan melewati khitan. Ya, al-junub itu nama untuk satu orang dan nama untuk jama'. Ya. Satu orang dinamakan junub, jama' juga dinamakan junub. Ya. Ya, jama' juga dinamakan junub. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ketika dia junub, dia beralasan kepada Nabi SAW, "Inni kuntu junuban." Saya tadi junub sendiri. Dan nanti dalil ayat itu dengan tentang orang jama', auju, ya, wala junuban illa abiri sabilin. Ya, jangan pula orang-orang yang junub kecuali jika dia melewati masjid. Itu jama', ya. Karena junuban, lihat halnya, abiri sabilin, jama' mudzakkar salim. Ya, maka orang jama', banyak orang juga dinamakan sebagai junub. Ya, orang yang junub diharamkan baginya, ya, lima hal. Yang pertama adalah as-salah, ya, salat. Ya, orang yang junub, ya, tidak boleh dia salat. Kalaulah dia salat, maka salatnya tetap tidak sah. Ya, salatnya dikatakan tidak sah. Karena dia tidak terpenuhi syarat sahnya thaharah, ya, dengan adanya junub pada badannya. Yang ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nisa ayat 43, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabirin hatta taghtasilu." La taqrabus salata, jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Ya, orang yang mabuk tidak boleh dia salat. Ya, tidak boleh dia salat. Ini ayat yang kesekian tentang larangan khamr sebelum pengharaman secara mutlak dalam ayat Al-Maidah. Yakni larangan mabuk ketika dekat waktu sholat, ya, larangan mabuk ketika dekat waktu sholat. Maka para sahabat ketika turun ayat ini, mereka tidak mabuk di waktu-waktu yang sholat itu berdekatan, ya, antara sholat maghrib dan isya itu mereka tidak mabuk. Antara isya subuh, wah itu jauh, mereka mabuk di situ sebagian. Ya, subuh ke zuhur, wah itu jauh, sebagian juga minum di situ. Antara zuhur dengan asar dekat, mereka tidak minum. Ya, kemungkinan minum dipersempit hanya pada setelah salat isya atau setelah salat subuh. Ya, ketika turun ayat ini, wala junuban illa, tapi yang bagian pertamanya, yakni la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamun, maka itu dimansuh dengan ayat Al-Maidah. Ya, pengharaman mabuk secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, diharamkan secara mutlak dengan ayat Al-Maidah. Tapi kalau selanjutannya itu masih berlaku. Ya, lanjutannya, dalilnya orang junub, ya, tidak boleh baginya salat, ya, haram baginya salat, wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, jangan pula junub. Ya, yakni apa? Jangan dekati salat junuban. Junuban itu hal. Kalian dalam keadaan junub. Illa 'abiri sabilin, kecuali jika kalian itu melewati jalan. Nanti ada kita jelaskan penafsirannya. Ya. Maka ayat ini, ya, jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, "Al-muradu bis-salahuna mawadhi'uha." Yang dimaksud dengan la taqrabus salata itu maksudnya mawadhi'uha, tempat-tempat salat. Apa maksudnya tempat salat? Masjid. Jangan kalian dekati masjid. Ya, jangan kalian dekati masjid, kalian dalam keadaan junub. ya, dekati masjid saja jangan dilarang, apalagi sholat, sampai sholat di masjid dalam keadaan junub. Maka mencakup ya larangan sholat ya bagi orang yang junub. Ya, beliau melanjutkan, li'annal 'ubura la yakunu fi sholat. Kenapa? Maksudnya itu mawadhi'uha. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah namanya bab haqiqah wal majaz. Coba perhatikan. Lafaz haqiqah ayatnya bagaimana? La taqrabu sholata. Jangan dekati sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu apa? Ibadah. Ibadatun maksusah. Mabdu'atun bittakbir, maktumatun bittaslim. Ibadah tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu hakikat salat. Hakikat salat. Bisa dipahami? Ini makna hakikah. Hakikah syar'iyah lebih tepatnya. Makna hakikah syar'iyah salat, ya salat, wujud ibadah. Tapi yang diinginkan oleh ayat ini tempat-tempat salat. Tempat salat. Yang itu secara bahasa Arab bukan makna hakikah. Tapi makna majaz namanya. Lebih spesifiknya majaz mursal. Ya. Ubira bil hal urida bihil mahal. Yang disebutkan salat, tapi yang diinginkan dengan ayat ini adalah tempat salat. Tempat salat. Bisa dipahami? Saya ringkas saja. Kalau mau bahas luas itu majaz bisa jadi panjang. Ya, silakan minta kepada Ustaz Yusuf kalau udah khatam belajar nahwu, belajar balaghah. Ya, itu penting sekali untuk memahami ya, Quran dan hadis serta bahasa Arab secara umum. Ya. Yang disebutkan lafaznya salat, tapi yang diinginkan adalah tempat-tempat salat. Maka nanti kita jelaskan. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini bahasnya itu orang junub dekati masjid, tentang itu. Bukan seputar salat secara khusus. Ya. Al-muradu bisalah mawadi'uha, tempat-tempat salat. Li'anna al-ubur, ubur la yakunu fi salat. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya illa abiri sabilin. Kecuali jika kalian sekedar lewat. Perhatikan, sekedar lewat itu terkait sholat atau tempat sholat? Tempat sholat. Kecuali jika kalian sekedar melewati masjid maksudnya. Ya, kecuali jika kalian sekedar melewati masjid. Ya, wa huwa nahyun lil junubi 'anil sholati min babi aula. Ya, dan ini pun mencakup larangan orang yang junub dari sholat. Min babi aula, lebih patut lagi untuk dilarang. Dekati masjidnya saja dilarang, apalagi sholatnya di dalam masjid. Ya. Adapun ayat ini, ya, sebagian riwayat menjelaskan bahwa ayat ini, ya, sebab nuzulnya ini sebab nuzulnya banyak karena ada beberapa ahkam. Ya. Adakalanya suatu ayat seperti itu, yakni dia ya, ta'addudu sabab nuzuliha. Ya, sebab nuzulnya banyak. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa sebab nuzul ayat ini ya adanya sebagian qauman minal ansar kanat abwabu durihim syari'atan fil masjid. Sebagian sahabat ansar pintu rumah mereka langsung ke arah masjid. Ya, pintu rumah mereka langsung ke arah masjid. Sehingga apa? Fa idza asaba ahadumul janabah ittarra fil mururi fil masjid. Kalau salah seorang dari mereka junub, mereka mau mandi di luar rumah. Tapi untuk keluar rumah tersebut, mau tidak mau mereka melewati masjid. Bisa dipahami? Ya, ini sebab nuzulnya. Mau tidak mau mereka junub, mau mandi di luar, tapi mau tidak mau melewati masjid. Ya, maka turun terkait ayat ini. Wala junuban illa abiri sabil. Adapun bagian awal ayat, itu ada sebab nuzul yang lain lagi. Ya, beberapa sahabat mabuk. Ya. Waktu sholat ya, bacanya berantakan. Itu terkait sebab nuzul yang lain. Bagian awal wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Tapi yang terkait junub itu tadi riwayat tentang beberapa sahabat ansar yang rumahnya langsung menghadap kepada masjid. Adapun ayat ini ya bagian khusus yang wala junuban illa 'abiri sabili. Jangan orang-orang yang junub kecuali sekedar lewat. Itu ulama ada dua penafsiran tentang hal ini. Penafsiran yang pertama, yakni maksudnya adalah tentang musafir. Ya, abiri sabirin maksudnya musafir. Jangan pula orang yang junub masuk ke masjid kecuali musafir. Apa maksudnya? Yakni musafir yang ghalibnya musafir itu tidak mendapatkan air. Maka boleh bagi musafir ini dia tayamum, kemudian dia sholat, bahkan masuk masjid sholat dengan tayamum tersebut. Ya, boleh bagi musafir. Ya, ini makna yang pertama. Ya, dan ini makna yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dan ini yang dipegang juga oleh Imam Abu Hanifah. Ya, maksudnya adalah musafir, abiri sabirin musafir. Sehingga makna ayatnya jadi, jangan dekati sholat, jangan dekati tempat sholat kalau dalam keadaan junub kecuali musafir. Kalau musafir cukup baginya tayamum dan boleh dia sholat, atau boleh dia masuk masjid dan sholat dalam keadaan junub tersebut dengan tayamumnya. Kenapa? Karena musafir ghalibnya tidak memiliki air. Kalaulah memiliki air, hanya cukup untuk minum. Ya, saya dipahami? Ya, ini makna yang pertama dari ayat ini. Makna yang kedua, ya, illa abiri sabirin ma'nahu al-khatir al-mujtaz. Ya, ini apa? Orang yang lewat masjid. Yang makna kedua ini dikuatkan dengan sebab nuzul tadi. Ya, riwayat sebab nuzulnya. Ya, ini apa? Sebagian sahabat pintu rumahnya langsung berhadapan dengan masjid. Ketika mereka junub, mereka mau ambil air, mau tidak mau dalam keadaan junub mereka mesti lewat masjid. Tidak ada jalan lain kecuali dengan melewati masjid. Ya, ini makna yang kedua. Yani illa abiri sabili masjid. Jangan kalian masuk masjid dekati sholat kecuali sekedar lewat. Kecuali kalian sekedar melewati. Abara, yani menempuh jalan. Menempuh jalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu makna abara. Iya, melewati. Ya. Iya. Kenapa? Karena sebagian ansar rumahnya seperti itu. Tidak ada jalan kecuali melewati masjid. Sebagaimana rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW pintunya itu langsung masjid. Ya. Makanya hadis i'tikaf Nabi SAW, badannya di dalam masjid, kepalanya disisiri oleh Aisyah di dalam rumahnya. Seperti itu sebagian rumah Ansar. Maka menjadi makna ayatnya, jangan dalam keadaan junub kalian melewati masjid kecuali sekedar, kalian berdiam di dalam masjid kecuali sekedar lewat. Ya. Ini makna riwayat kedua dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Ikrimah An-Nakhai, ya, dan dipegang oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi lihat, kedua penafsiran ini tidak jauh. Dalam hal apa? Dalam hal makna salat itu maksudnya mawadhi'uha. Orang junub jangan dekati masjid. Ya, jangan dekati masjid. Ya. Lebih utama ya jangan salat. Orang junub jangan salat, ya. Dekati masjid saja dilarang kecuali dia sekedar melewati atau dia seorang musafir. Ya. Maka ya nuhiya 'anil salati min babi aula. Maka ini juga mencakup larangan tentang sholat. Kalau mau bahas lebih detail lagi secara lugah, ya, secara bahasa Arab, tapi ini mungkin nanti lebih detailnya ini. Tapi sekedar isyarat saja, sebagaimana membawa, apakah boleh membawa makna hakikoh dan majaz sekaligus dalam satu perkataan. Yakni apa? Ayat ini larangan sholat sekaligus larangan masuk masjid. Bisa dipahami? Larangan sholat sekaligus larangan masuk masjid. Menurut mazhab, yang boleh membawa makna perkataan secara makna hakikoh dan majaz dalam satu siyah, maka bisa dibawa kepada dua penafsiran tersebut. Larangan masuk masjid sekaligus larangan sholat bagi orang yang junub. Ya. Bisa dipahami? InsyaAllah. Ini saya sederhanakan. Ya. Tidak usah di... Intinya jelas, ya, bahwa mencakup pelarangan melewati masuk masjid berdasarkan sebab nuzulnya juga larangan dari salat min babi aula, ya, secara itu namanya mafhum muwafiq aula atau qiyas aula. Ya, sebagian ulama tidak menamakannya sebagai qiyas, ya. Maka orang yang junub, ya, terlarang baginya salat, ya. Dan dia memang tidak terpenuhi padanya syarat sah salat, ya. Yang kedua, wa qira'atul Qur'an. Terlarang, ya, bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya, lihat di catatan kakinya, unzur fi hadhihi hasyiah rakmu tsani wa hasyiah rakmu rabi' wal khamis. Tapi halamannya itu agak salah. Catatan kaki nomor 2, 4 dan 5 itu maksudnya dalam pembahasan yang lalu tentang haid. Ya, dalam pembahasan yang lalu tentang haid, ya, bahwa wanita yang haid, ya, dilarang baginya membaca Al-Qur'an, itu hadisnya kan sama. Ya, hadis dalam riwayat Ibnu Majah, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Ya, orang yang junub dan orang yang haid tidak membaca, tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Maksudnya rujuk ke situ di antara dalil larangannya. Ya, walaupun ini sudah kita bahas, ya, hadisnya, ya, dikritisi oleh para ulama hadis. Ya, karena di dalam sanadnya ada Ismail bin Ayyash yang dia kalau meriwayatkan hadis dari Ahlul Hijaz dan Ahlul Iraq, maka hadis-hadisnya munkar. Ya, hadis-hadisnya munkar. Dan Musa bin Uqbah itu rawi madani, rawi dari Madinah, termasuk Ahlul Hijaz. Tapi khusus tentang orang junud itu ada hadis yang lain. Ya, ada hadis yang lain. Ya, namun tidak disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghubal. Ya, di antaranya hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Abu Daud dan lainnya. Ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah SAW yuqri'una al-Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban. Ya, adalah Rasulullah SAW biasa membacakan Al-Qur'an kepada kami ala kulli halin, di setiap keadaan, selama tidak junub. Ya, selama tidak junub. Berarti apa? Kalau Nabi SAW dalam keadaan junub, beliau tidak membacakan Al-Qur'an. Ya. Ini juga yang menguatkan larangan, ya, bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Qul a'lam, walaupun hadis ini pun, ya, dikritisi tentang kesahihannya. Ya, hadis ini, ya, Imam At-Tirmidzi kemudian beliau jelaskan, ya, wa bihi qala ghairu wahid min ahli al-'ilmi an ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in qalu yaqra'u ar-rajulu al-Qur'an 'ala ghairi wudu'in wa la yaqra'u fil mushaf illa wa huwa tahir. Ya, ini pendapat, ya, pendapat yang sesuai dengan makna hadis ini adalah pendapat yang dipegang oleh banyak para sahabat dan tabi'in, bahwasanya seseorang boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu, berhadas kecil. Dalam keadaan tidak berwudu, berhadas kecil. Wala yaqra'u fil mushaf illa wa huwa tahir. Tapi dia tidak boleh membaca dengan mushaf kecuali dalam keadaan suci. Termasuk suci dari hadas besar. Ya, suci dari hadas besar. Ya. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya. Tapi hadis ini, ya, hadis ini yang diriwayatkan dari jalan Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah Al-Kufi. Ya, dari jalan Abdullah bin Salamah Al-Kufi, ya, yang bahkan Amr bin Murrah sendiri, muridnya, yang meriwayatkan dari Amr bin Salamah, dia sendiri cerita tentang gurunya ini. Kana Abdullah bin Salamah yuhadditsuna fa na'rifu wa nunkir. Ya, wa kana qad kabira la yutaba'a fi hadithihi. Abdullah bin Salamah ini ketika dia sudah tua, dia menyampaikan hadis fa na'rifu. Sebagian hadis kita tahu, yakni hadis yang betul, hadis yang sahih sesuai dengan periwayatan tsiqah. Wa nunkir, tapi sebagian hadis kami mengingkarinya. Yakni apa? Wah, ini enggak benar hadisnya ini. Ini sepertinya ada yang salah seperti ini. Kenapa? Karena hafalannya, ya, terganggu ketika dia sudah tua. Dan beberapa hadisnya ketika dia sudah tua la yutaba'u fi hadithihi, hadisnya tidak dimutaba'ah oleh para perawi yang lain, para perawi fiqh. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i pun berkata tentang hadis ini, lam yakun ahlul hadis yuthbitunahu. Ya, para ulama ahli hadis tidak mengatakan hadis ini sabit. Tidak mengatakan hadis ini sebagai hadis yang sabit. Ya, beliau tahu keadaan ya Abdullah bin Salamah tadi. Ya, ala kulli hal ada pembicaraan tentang rawinya. Ya, Abdullah bin Salamah itu hafalannya agak terganggu ketika tua. Tapi hadis ini ya dhaifnya ringan namanya. Ya, dan dia saling menguatkan dengan tadi hadis yang lalu yang juga dhaifnya ringan dalam bab junub. Ya, kalau bab haid wallahu alam saya belum menemukan penguat. Yang ada justru hadis yang bertentangan. Tapi kalau dalam tentang orang yang junub ini saling menguatkan makna hadisnya. Hadis ini maknanya larangan, begitu pula hadis yang lalu yang dhaif juga larangan bagi orang yang junub. Ya, maka saling menguatkan ya dua hadis dhaif tersebut ya tentang larangan orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Bisa dipaham ya? Insyaallah. Wa mashul mushafi wa hamluhu. Ya, yang ketiga adalah memegang mushaf dan juga membawanya. Ya, ini sama catatan kakinya, catatan kaki nomor 2, 4 dan 5. Ya, lebih tepatnya nomor 4. Ya, dari hadis ya Amr bin Hazm, "Alla yamassal Qur'ana illa tahir." Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni secara marfu' dan diriwayatkan Imam Malik dalam muwatta'nya secara mursal. Ya, tidaklah menyentuh Al-Qur'an illa tahir, kecuali orang yang suci. Ya, kecuali orang yang suci. Ya. Dan makna suci jelaskan oleh ya Syekh Al-Alamah Al-Mubarak Furi dalam Syarah Sunan At-Tirmidzi, "At-tahir idza utliqa fil lafdz syar'i fa huwa ala afdali ahwalihi." Ya. Kalau lafaz tahir dilafaz dalil-dalil syariat, maka yang dimaksud itu lebih kuat adalah lafaz tahir yang paling tertinggi, yakni tahir dari hadas besar, hadas kecil maupun ya dari najasa. Dari najasa. Bisa dipahami? Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama membawa bahwa tahir itu muslim itu juga tahir. Ya, sebagian ulama berkata demikian, muslim itu juga tahir. Tapi tahir dalam lafaz dalil-dalil syariat, maka dia dibawa kepada taharah secara definisi syariat. Ya, taharah secara definisi syariat. Ya, dan bab taharah yang ada dalam definisi syariat adalah taharah dari hadas besar, taharah dari hadas kecil, dan taharah dari najis. Bisa dipahami? Ya, ini menyambung pembahasan yang lalu sebenarnya. Hadisnya sudah kita bahas. Ya, walaupun kalau dalil tentang la yamassu illal mutahharun itu dikritisi bahwa yang dimaksud malaikat. Ya. Bahkan sebagian ulama yang melarang bagi orang yang tidak suci memegang mushaf mengakui hal itu, yakni ayatnya itu tentang malaikat. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ishaq bin Rahowi. Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas pembahasan yang lalu. Lalu yang berikutnya wat tawaf. Ya. Bagi orang yang junub dia tidak boleh tawaf. Ya. Itu catatan hasyiah nomor 1 nomor 2 di halaman yang selanjutnya. Ya, Rawahul Hakim. Hadis dalam riwayat Imam Al-Hakim. Kalau di nuskho saya catatan kaki nomor 1. Ya, catatan kaki nomor 1 larangan tawaf bagi wanita yang haid. Ya, Rawahul Hakim wa shahahahu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW, "Inna at-tawafa bil baiti mithlu as-salah illa annakum tatakallamun. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair." Sesungguhnya tawaf di Ka'bah mithlu as-salah, seperti salat. Seperti salat. Hanya saja dalam tawaf kalian boleh berbicara. Tapi kalau berbicara di dalam tawaf, maka jangan berbicara kecuali dengan kebaikan. Ya, boleh bicara. Ya, seperti dua khawarij ketika tawaf di Ka'bah, ya, salah satunya bertanya, "Seluruh manusia di dunia tidak ada yang masuk surga kecuali kamu dan saya?" Dia jawab, "Iya." Yang satunya akhirnya tobat dari mazhab khawarij. Itu bicara sambil tawaf. Kisah dua orang Khawarij. Ya, inna tawafa bil baiti mithlu shalah. Dalilnya mana? Tawaf mithlu shalah. Itsbatul mithliyah lit tawaf bis shalah. Tawaf itu seperti salat. Sebagaimana salat disyaratkan padanya taharah, begitu pula tawaf. Tawaf disyaratkan padanya taharah. Itu wajib istidlalnya. Bisa dipahami? Taharah. Sebelum sholat kan kita harus suci dari hadas besar, hadas kecil, ya, suci dari najis, ya kan? Ya. Begitu pula tawaf. Tawaf juga mithlus sholat dalam hadisnya. Seperti sholat. Ya, tawaf juga seperti sholat. Yakni apa? Disyaratkan padanya taharah. Ya, maka orang yang junub, ya, maka dia juga tidak boleh baginya untuk tawaf, termasuk juga haid, ya, dahulu pembahasan yang tentang haid. Ya, dalilnya tawaf, larangan tawaf bagi orang yang junub sama. Ya, dalilnya juga ini. Ya, walaupun hadis ini, ya, ini diriwayatkan oleh Imam, ini belum saya bahas waktu itu, ya. Ya. Kenapa? Karena waktu itu menisbatkan kepada Imam Al-Hakim, saya belum membahas lebih lanjut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, itu dari jalan Atha bin Sa'ib dari Taus dari Abdullah bin Abbas. Ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dia dari jalan Tawus, dari Atha bin Sa'ib, dari Tawus, dari Abdullah bin Abbas. Ya, at-tawafu hawlal bait mithlu shalah. Ya, tawaf sekitar Ka'bah itu seperti salat. Ya, namun dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, ruya hadzal hadis 'an Ibn Tawus wa ghairihi 'an Tawus 'an Ibn Abbas mauqufan. Wala na'rifuhu marfu'an illa min hadithi Atha ibn Sa'ib. Hadis ini diriwayatkan dari jalan anaknya si Tawus, Ibnu Tawus, dari jalan Ibnu Abbas secara mauquf. Mauquf sampai Ibnu Abbas saja, tidak marfu sampai Nabi SAW. Ya, bisa dipahami? Dan dia tidak diriwayatkan secara marfu' dari Nabi SAW kecuali dari jalan Atha bin Sa'ib. Ya, dari jalan Atha bin Sa'ib dia diriwayatkan secara marfu'. Ya. Dari jalan Atha bin Sa'ib dia diriwayatkan secara marfu'. Loh, memang ini masalah seperti ini. Menurut mazhab sebagian ulama hadis, kalau seperti ini hadisnya ini bermasalah. Ya, terutama mazhab Imam Ahmad dan yang sependapat dengan beliau yang mazhabnya i'lalul marfu' bil mauquf. Yakni kalau ada hadis diriwayatkan secara marfu' sampai Nabi SAW, dari jalan lain diriwayatkan secara mauquf sampai sahabat, maka riwayat yang marfu' itu jadi lemah. Riwayat yang marfu' sampai Nabi SAW itu jadi lemah. Ini menurut mazhabnya Imam Ahmad. Saya pahami? Ya. Wallah, mungkin mau azan terlebih dahulu. Silakan. Kita lanjutkan sedikit. Ya, menurut mazhab sebagian ulama hadis, ya, jika hadis diriwayatkan secara marfu' sampai Nabi SAW, tapi juga diriwayatkan secara mauquf, maka yang al-mauquf 'ala bil marfu'. Ya. Yang mauquf itu dia menjoifkan hadis yang marfu'. Yang hadis marfu' jadi dhaif. Yang sahih itu yang mauquf. Ya, hadisnya jadi yang sahih itu hanya mauquf sampai Abdullah bin Abbas. Bisa dipahami? Ya, ini mazhab sebagian ulama hadis seperti Imam Ahmad dan lainnya. Loh, mazhab dalam ilmu hadis ada ya? Ada, jangan salah. Ya, yang khilaf itu bukan hanya ulama fikih. Dalam ilmu hadis pun bisa terjadi khilaf. Ya, dalam penilaian dhaif dan tidak dan semacamnya. Ya, maka itu mazhab sebagian ulama hadis yang mendhaifkan karena dia diriwayatkan dengan dua jalan tadi, yakni dua keadaan, secara marfu' dan mauquf. Bisa dipahami? Ya, sebagai ulama mendhaifkan dengan sebab itu. Ya. Tapi hadis ini ya juga diriwayatkan dari jalan yang lain. Ya, dari jalan ya Ibnu Jurayj, ya. Ibnu Jurayj qala akhbarani Hasan bin Muslim an Tawus, dari Tawus juga, tapi bukan dari jalan Atha' bin Sa'ib. Ya, tapi dari jalan Hasan bin Muslim, bukan dari jalan Atha' bin Sa'ib. An Tawus an rajulin adrakan Nabi SAW, dari orang yang ketemu dengan Nabi SAW. Ya, hadisnya kurang lebih semakna, yakni innamat tawafu salatun. Tawaf itu adalah salat. Ya. Fa idza tuftum fa aqillul kalam. Jika kalian tawaf, maka sedikitkanlah berbicara. Beda tidak sanadnya? Berbeda. Ini dari jalan Hasan bin Muslim. Tidak ada Atha' bin Sa'ib. Kan tadi dia rawi yang dikritisi. Maka ini riwayat dari jalan yang lain. Ya, hanya saja dikritisi dari dua sisi. Sisi yang pertama di situ ada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini mudallis. Ya, dia seorang rawi yang mudallis. Tapi perawi mudallis itu bisa diterima riwayatnya jika dia nyata meriwayatkan dengan sama, dengan sami'tu atau akhbarana. Ya, sedangkan hadis ini diriwayatkan dengan akhbaruni, dengan sama. Maka itu tidak masalah. Dia seorang rawi yang mudallis. Permasalahan yang kedua itu an rajulin adrakan Nabi SAW, dari seseorang yang ketemu dengan Nabi SAW. Seorangnya siapa? Ketahuan tidak? Tidak ketahuan. Ya. Tidak ketahuan. Ya. Tapi mazhab jumhur ulama, ya, jahalatus sahabah la tadur. Kalau ada sahabat meriwayatkan hadis, tapi enggak ketahuan siapa sahabatnya, maka ini tidak bermudarat. Tidak bermudarat. Ini tetap dihitung sahih. Walaupun tidak ketahuan rajulinnya siapa ini? Siapa ini orang yang ketemu dengan sahabatnya? Bisa dipahami? Ya, apakah ini Ibnu Abbas atau sahabat yang lain? Itu tidak mengapa. Kenapa? Karena seluruh sahabat sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sudah Allah puji dalam Al-Quran. Sudah Nabi SAW puji dalam hadis-hadisnya. Khairun nasi qarni. Maka siapapun sahabatnya tidak masalah. Ya, maka hadis riwayat Ahmad ini dia lebih ya lebih menenteramkan hati daripada yang sebelumnya. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut dalam tahqiqnya terhadap musnad Imam Ahmad. Ya, intinya dari banyak hadis atau dari banyak beberapa jalan tersebut, ya hadis ini ya sekurang-kurangnya bisa dijadikan hujjah. Ya, persamaan antara tawaf dengan salat. Ya, tawaf dengan salat, maka sebagaimana salat disyaratkan padanya taharah, demikian pula tawaf ya disyaratkan padanya taharah. Bisa dipahami? Ya. Wal lubthu fil masjid. Ya, kemudian orang yang junub dia tidak boleh berdiam di masjid. Ya, tidak boleh berdiam di masjid. Dalilnya mana? Sama ayat yang sebelumnya, An-Nisa ayat 43. Wala junuban illa abiri sabilin. Yakni apa? Orang yang junub jangan dekati masjid, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Kalau sekedar melewati, sebagaimana beberapa sahabat Ansar, mereka hanya lewat untuk mendapatkan air, boleh. Boleh, bisa dipahami? Maka hukum selain istithna, selain yang dikecualikan dalam ayat, hukumnya tidak boleh. Bisa dipahami tidak? Yang boleh sekedar lewat. Kalau bukan sekedar lewat, yakni berdiam di masjid, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Hukumnya orang junub tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan lewat, tapi dia diam di masjid. Ya. Dalilnya sama tadi. Ayat An-Nisa ayat 43. Ya. Orang yang junub dia tidak boleh berdiam di masjid. Bisa dipahami? Insyaallah. Hanya saja ulama khilaf. Bagaimana kalau orang junub terus dia berwudu terlebih dahulu? Ya, apakah boleh dia berdiam di masjid atau tidak? Ya. Jumhur para ulama tidak membolehkan. Kenapa? Karena dengan wudunya itu junubnya tidak hilang. Dan zahir ayatnya wala junuban illa abidi sabilin hatta taghtasilu. Sampai kalian mandi. Jadi baru batas hilang larangan orang junub diam di masjid kapan? Hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Namun sebagian ulama membolehkan kalau sudah berwudu. Kalau sudah berwudu, maka dia boleh berdiam di masjid. Ya. Ya, tapi zahir ayat dia membatasi bahwa itu harus mandi terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya. Dan haram bagi orang yang berhadas, yakni berhadas kecil. Tiga hal. As-salah, wat-tawaf, wa massul mushafi, wa hamluhu. Yang pertama adalah salat. Ya, itu berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas hingga ia berwudu. Ya, maka orang yang berhadas ya dia tidak ya tidak boleh baginya salat. Kalaulah salat tidak sah. Ya, kalaulah salat itu tidak sah. Wat tawaf ya, dari larangan tawaf sama tadi. Ya, innamat tawafu mithlus salat. Ya, at-tawafu mithlus salat. Disyaratkan padanya taharah. Ya, disyaratkan padanya taharah. Sebagian ulama membahas, waduh ini tawaf berat sekali dalam Syafi'iyah. Ya, kalau tawaf ketika haji kan sangat padat. Ya, sedangkan madzhab Syafi'i kalau bersentuhan wanita dengan perempuan batal. Ya, madzhab Syafi'i memang termasuk yang paling keras dalam bab ini. Ya, termasuk yang paling keras dalam bab ini. Tapi alhamdulillah keadaan sekarang itu mudah. Ya, tempat matof itu sudah bertingkat. Tidak hanya di lantai dasar. Ya, Jangankan itu, di pinggir matof juga ada air zam-zam, bisa berwudu di situ kalau mau. Ya. Insyaallah mudah, ya. Keadaannya mudah. Sekarang sudah dipermudah dengan berbagai macam fasilitas. Tempat tawaf yang bertingkat dan juga air zam-zam itu di mana-mana. Ya. Di mana-mana lantai dasar matof itu, di pinggir-pinggir. Ada air zam-zam, boleh untuk wudu di situ. Walaupun ada tulisan larangan berwudu. Tapi kalau kita wudu, ada polisinya, gak apa-apa itu. Sama polisi didibin aja. Wa tawaf ya wa masul mushafi wa hamluhu. Begitu pula orang yang berhadas ya tidak boleh dia menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis yang sudah kita bahas yang lalu, alla yamassul qur'ana illa tahir. Orang yang tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Loh, tidak ada qira'atul Qur'an? Membaca Qur'an tidak ada? Tidak ada. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, perkataan Imam At-Tirmidzi bahwasanya ya hadza qawlu ghairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in ya anna ar-rajula yaqra'ul qur'an ala ghairi wudu. Ya, kebanyakan para sahabat dan tabi'in mereka membolehkan membaca Al-Qur'an walaupun tidak memiliki wudu. Ya, walaupun tidak memiliki wudu. Kalau membaca Qur'annya tanpa memegang mushaf. Bahkan Umar pernah diingkari, yakni Umar dalam riwayat asar riwayat Muwatta Imam Malik, Umar pernah buang air kecil, kemudian dia ke masjid, kemudian baca Quran, lalu ada orang menegur, atawaddota, ya, wahai Umar, engkau sudah wudu, ya, apakah engkau sudah wudu? Lalu dijawab oleh Umar, emang ini syariat siapa? Itu syariat Musailamah, ya, itu ajarannya siapa? Ajarannya Musailamah seperti itu, yakni harus baca Quran, harus berwudu terlebih dahulu sebelum baca Quran. Ya, itu yang ngajarin kamu siapa? Musailamah. Ya, diingkari oleh Umar. Ya. Maka biasa para sahabat membaca Quran dalam keadaan berhadas. Tapi membaca Quran tanpa memegang mushaf. Ya, dari hafalannya ya, atau semacamnya. Ya, adapun ya, kebanyakan para sahabat dan jumhur ulama mensyaratkan harus berwudu terlebih dahulu kalau memegang mushaf. Membaca Qur'annya dengan memegang mushaf. Ya. Wallahu a'lam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.